monggo mentor. Iya. Oh, sing ngerti jamuku ya mau wong iki. Awone adem temen sih aku iki. Ongkep. Dolor-dolor kabari wong pilang. Wong pilang. Request sing sampean iki. Jangan tumbuh luka mengurangi cinta. Usah kau ragu, hasrat cintaku hanya milikmu selalu. Oh, yo. Masuk, Cik. Bang Sati istri pertamaku jaremu. Iyalah. Lagi yo. Wong bilang. Hey, tunjukkan semangatmu mas. Semangat rek, semangat. Sampai di bos, sampai di bos. Jaga dua jarinya. Kebayoran lama luar biasa.